Kemudian berikutnya, insya Allah kita akan memasuki sesi acara tanya jawab, bagian dari acara indahnya atau mutiara indah Imam Nawawi. Baik, mungkin kita akan langsung bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Baik. Bismillah, Ustaz, izin tanya. Dulu ada seorang, si A, yang lalai saat bulan Ramadan sering tidak puasa. Sekarang, Alhamdulillah, sekarang si A sudah mengenal sunnah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengqadha puasa saat masa jahilnya dulu? Sedang si A lupa. Beberapa kali si A lalai tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Ini sudah beberapa kali ditanyakan pertanyaan yang mirip dengan ini. Kita jawab bahwasanya sholat wajib ketika ditinggalkan itu enggak bisa diqadha walaupun seumur hidup dia puasa. Yang diperintahkan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang sudah terlewat dari sholat-sholat atau puasa-puasa wajibnya, maka tidak bisa diqadha. Barakallahu fikum. Bukan berarti tidak ada pintu taubat. Bertaubatlah pada Allah Ta'ala dan perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Karena al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan akan menutupi kejelekan-kejelekan atau menghapuskan kejelekan-kejelekan. Atbi'is sayyiat al-hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang, setelah engkau mengenal sunnah, setelah engkau mengenal lebih dalam agama ini dan semangat beribadah, maka apa-apa yang telah lewat dulu di masa jahiliyah atau di masa kebodohan, di masa dia tidak mengerti, di masa kelalaian, maka mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Islam yajubbu ma qablah. Keislaman itu menutupi apa-apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu na'udzubillah sampai kafir misalnya ya. Maka ketika dia masuk Islam atau kembali kepada Islam, itu yajubbu ma qablah, menutupi apa yang sebelumnya. Yang sebelumnya dianggap tidak ada. Tetapi kalau dia masih Islam, yang berarti memiliki tanggung jawab yang banyak saat itu, tetapi dia lalaikan, maka tidak ada qadha kalau dengan sengaja-sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Sehingga yang ada adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, zikir-zikir sunnah. Mudah-mudahan dengan itu akan terhapuskan kejelekan-kejelekan yang telah lalu. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya pertanyaan kedua, Ustaz. Baik. Bismillah, Ustaz. Ana izin bertanya, ada seseorang si A yang dulunya sebelum kenal syariat Islam, dia menikah dengan dalam kondisi si istri hamil 2 bulan. Setelah 9 tahun menikah, si A baru hijrah. Dan sekarang si A sudah punya 2 anak. Yang pertama laki-laki dan yang kedua wanita. Yang mau ditanyakan, apakah pernikahannya harus diulang? Dan bagaimana nasab anak keduanya? Jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Artinya sesuatu yang terjadi di masa-masa kebodohan, di masa-masa dia tidak mengerti, di masa-masa dia lalai, dan seterusnya. Sehingga wallahu ta'ala alam, beberapa sahabat-sahabat yang masuk Islam dalam keadaan sudah menikah, Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya. Padahal pernikahannya pernikahan di zaman jahiliyah, yang mungkin ada beberapa syarat-syarat yang tidak terwujud saat itu. Tetapi toh tidak disuruh untuk mengulanginya. Ini satu hal. Hal yang kedua, wallahu ta'ala alam, adalah riwayat ketika seorang sahabat bahkan berkata pada Nabi, ya Rasulullah, itu anak dia itu sungguhnya anakku. Aku dulu di zaman jahiliyah selingkuh dengan istrinya. Lihatlah wajahnya. Wajahnya mirip dengan aku. Jadi mereka orang-orang Arab ketika itu sangat menginginkan anak laki-laki sehingga tidak malu menyatakan bahwa itu adalah anakku di masa jahiliyah. Aku mau ambil kembali anakku itu, karena itu dari aku. Nabi SAW menyatakan dengan kalimatnya yang dikenal, diriwayatkan dengan sahih, dikatakan, al-waladu lil-firash walil-ahiril-hajar. anak itu milik pemilik ranjang. Adapun yang berzina hanya mendapatkan batu. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Nabi tetap menasabkan anak tadi kepada suaminya. Suami sang istri tadi yang sah. Artinya yang zina tadi tidak dinasabkan kepadanya. Ini barakallahu fikum mungkin bisa dijadikan sebagai perkara tadi. Kalau itu adalah di kasurnya dan di ranjangnya, maka sudah dicatat sebagai anaknya. Ini dianggap sebagai anaknya. Apalagi dalam keadaan tahu, menikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa ulama yang menganggap bahwa perkaranya dia tidak sah. Karena sedang hamil dinikahkan. Wallahu ta'ala alam, ada sedikit perbedaan di sini dari para ulama. Sehingga saya katakan dengan kalimat Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, jazakumullah khair. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika kita merasa puasa Ramadan tahun-tahun yang dulu-dulu tidak sempurna, atau hanya sekedar menahan makan minum saja, apa boleh kita mengganti sekarang dengan mencicil sebanyak harinya, terhitung sejak usia kita baligh? Jadi misal sebulan dikali usia kita sekarang. Apa yang demikian ada contohnya atau terlalu berlebihan? Nah, sudah dijawab tadi pada pertanyaan yang pertama ya. Nah, artinya masa-masa yang lalu ketika dia tidak berpuasa, ini tidak bisa dikobo dengan apapun kalau tidak berpuasa. Kalau sudah berpuasa, walaupun mungkin cuma menahan makan dan minum, maka dia sudah puasa. Artinya tidak perlu untuk diganti. Oh, diganti itu namanya berlebihan. Tetapi hendaklah perbanyak puasa sunnah. Jadi semangat kamu jangan patah semangatnya. Silakan, kamu mau puasa sebanyak-banyaknya boleh, tetapi tetap sesuai aturan. Aturannya adalah puasa Senin Kamis kalau kamu mampu. Kalau lebih kuat dari itu, puasa sehari, buka sehari yang dijuluki dengan puasa Daud. Atau kalau enggak mampu, sebulan 3 hari saja. Itu 3 pilihan. Adapun puasa terus-menerus, maka itu termasuk ghulu, berlebihan yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang dijuluki dengan puasa dahar. Tidak boleh puasa dahar. Puasa terus-menerus tidak boleh. Sehingga perbanyaklah puasa-puasa sunnah, apakah 3 hari sebulan, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, jazakumullahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ada seorang akhwat yang selalu was-was dan tidak tenang. Di dalam sholat tiba-tiba terlintas nama sesembahan orang-orang kafir. Dia was-was dan ketakutan Ustaz. Dia merasa kacau. Apa nasihat Ustaz terkait ini? Sering sekali dia dibuat was-was oleh syaitan sampai seperti itu. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau dia tahu bahwa itu adalah was-was syaitan, kalau dia tahu bahwa itu was-was dari syaitan, maka jangan dituruti. Makna jangan dituruti adalah sholatlah dengan tenang dan tentram. Apapun yang terpikir, jangan dipikirkan atau jangan dijadikan pengaruh. Karena itu gak ada apa-apanya. Apa maknanya gak ada apa-apanya? Tidak ada nilainya selama itu masih di pikiran kamu. Kecuali kalau kamu tiba-tiba mengucapkan di mulutmu, mengucapkan kalimat-kalimat ini, kalimat itu, yang bukan dari sholat, bahkan kufur, itu batal sholatnya. Tapi kalau masih terpikir di benakmu, lanjutkan sholatmu dan sholatmu sah. Jangan was-was. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Artinya singkirkan semua yang membuat ragu. Alah, itu ucapan syaitan. Jangan pedulikan. Karena itu tidak mempengaruhi sholatmu. Sholatmu tetap sah. Taib. Barakallahu fikum. Jangan terlalu pikiran dengan was-wasat syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Nah. Dan saya nasihatkan kepada orang tersebut untuk banyak berzikir dan baca Quran. Sebab banyak kejadian yang mirip dengan ini. yang diajukan kepada saya, bahkan orangnya datang, itu kebanyakan orang yang banyak atau yang mudah kemasukan jin. Saya sholat, tiba-tiba ada salib depan saya. Di depan kamu gak ada apa-apa. Nah, tapi saya lihat. Kamu gak lihat? Tenang bilang. Artinya orang ini kenapa? Kerasukan. Sehingga untuk menangkal kerasukan tersebut adalah membaca Al-Quran. Syaitan gak akan betah pada diri seseorang kalau orang itu banyak membaca Quran. Banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Baik, jazakumullahu khair. Kemudian berikutnya, pertanyaan kelima. Bismillah, mau konsul Ustaz. Ibu Ana usaha warung nasi. Jika di bulan puasa sebenarnya tutup, tapi terkadang di siang hari ada yang minta dibuatkan makan karena tidak puasa. Alasan kami tidak tahu karena apa dia tidak puasa. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khair. Wa iyyakum jazakumullahu khair. Tidak mengapa engkau membantu orang-orang yang karena sesuatu hal dia berbuka, sehingga kalau engkau memberikan pada mereka makanan dan sebagainya untuk mereka makan, mereka yang tidak puasa itu barakallahu fikum, sesungguhnya tidak mengapa dengan husnudzan, dengan berbaik sangka. Bisa jadi dia musafir dan musafir tidak wajib berpuasa, bisa diganti di hari lain. Bisa jadi dia seorang yang sakit yang membutuhkan makanan. Dan berhusnudzan, bisa jadi dia adalah seorang wanita yang haid atau nifas, yang keduanya tidak boleh berpuasa. Itu kalau mau engkau tutup mata, silahkan dengan husnudzan. Kalau mereka adalah kaum yang memang tidak terkena kewajiban puasa, tidak mengapa. Tetapi kalau mau berhati-hati, tanya. Kalau gak puasa, oh iya saya sedang musafir, oh iya saya bikinkan. Kalau tahu musafir. Atau ketika kamu tanya, kenapa kau gak berpuasa? Oh saya sedang haid. Kan lebih jelas, lebih tegas. Kalau ternyata jawabannya, saya memang tidak mau puasa, mau apa? Kamu muslim bukan? Saya muslim, tapi saya gak mau puasa. Kalau gitu saya tidak mau bikinkan buat kamu. Jangan membantu orang yang berdosa. Jangan membantu orang yang menentang Allah SWT dan Rasulnya. Kalau kamu tidak puasa tanpa alasan, saya tidak akan buatkan dan saya tidak akan bantu kamu. Tidak ada, tutup. Sehingga kamu tegas membantu orang yang memang wajar berbuka saat itu dan tidak mau membantu seorang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau bertanya, apakah seorang diperbolehkan meminta bantuan kepada pemerintah menurut kriteria dia termasuk seorang yang miskin? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak mengapa seseorang yang berhajat untuk meminta, apalagi kepada pemerintah. Tetapi barakallahu fikum, yang lebih afdal adalah tidak meminta-minta. Sehingga mau dikatakan tidak boleh, tidak ada larangan. Artinya tidak sampai haram. Tetapi siapa yang meminta-minta hanya karena memperkaya diri dalam keadaan dia mampu, inilah yang terancam dengan ancaman-ancaman. Di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa nanti dibangkitkan la wajhalahu, dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki wajah. Atau disebutkan dalam keadaan nanti, yaumul qiyamah, dibangkitkan dalam keadaan daging wajahnya terkelupas dan seterusnya. Ancaman-ancaman yang mengerikan bagi mereka yang meminta-minta dalam keadaan tidak berhajat. Meminta-minta hanya karena ingin memperbanyak harta. Ini yang terancam. Adapun kalau dia berhajat, miskin, papa, kemudian dia meminta-minta, tidak mengapa, walaupun kalau dia sabar lebih baik, ya, apalagi kepada pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, berikutnya pertanyaan ke-7. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terus menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Afwan, izin bertanya Ustadz, apabila orang tua sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau sudah meninggal minta dikirimi Al-Fatihah setiap sholat kepada anak-anaknya dan diiyakan. Apakah harus dilaksanakan Ustaz? Kalau enggak dilaksanakan, apakah di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Masalah mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan ayat-ayat lain atau surat-surat lain disebutkan dalam beberapa kitab seperti dalam Syarah Aqidah Tahawiyah tentang bisa sampai kalau dari anaknya kepada orang tuanya. Karena anak itu min sa'i abihi. Anak itu adalah termasuk hasil dari orang tuanya. Ini keberadaan anak itu adalah karena bapak ibunya. Tetapi para ulama yang lain berbicara dari sisi lain. Apakah pernah diriwayatkan sahabat mengirimkan Al-Fatihah? Apakah ada contoh para sahabat mengirimkan surat atau ibadahnya kepada orang tua dan seterusnya? Ketika tidak ada, maka kita katakan bahwasanya perkara itu perkara-perkara yang tidak dikerjakan oleh salaf. Tidak dikerjakan oleh para sahabat. Dan mereka adalah khairul qurun, generasi yang terbaik. Barakallahu fikum. Adapun engkau sebagai anak, karena engkau min sa'ya abik, engkau keberadaannya dari sebab bapakmu, dari sebab ibumu, maka amalan saleh yang dikerjakan oleh anak, orang tuanya akan ikut mendapatkan pahala. Ini enggak usah dikirim. Otomatis orang tua dapat pahala. Engkau membaca Al-Fatihah, orang tuamu mendapatkan pahalanya. Engkau mengerjakan tahajud qiyamul lail, orang tuamu mendapatkan pahalanya. Engkau membaca Al-Quran, orang tuamu mendapatkan pahalanya. Kok bisa mereka mendapatkan pahalanya dari anaknya? Karena anak itu dididik oleh orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau saja orang tuanya tidak mendidik dia jadi anak yang soleh, enggak akan dia baca Quran, enggak akan dia sholat qiyamul lail. Tapi orang tuanya lah yang membesarkan dia, mendidik dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu dikirimkan pun, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pahalanya. Makanya disebutkan, seorang yang mati, akan terputus kaitannya dengan orang yang hidup, in qata'a amaluhu, akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara. Pertama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka ketika ilmu itu dikerjakan oleh murid-muridnya, dia ikut mendapatkan pahalanya. Atau dia tulis kitab, seperti Imam Nawawi dalam kitab kita ini, setiap kita baca kitab beliau, beliau mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Imam Nawawi rahimahullah. Itu ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua adalah waladun salih yad'u lahu. Anak salih yang mendoakan untuknya. Yang ketiga adalah sodakotun jariah. Sodakoh yang manfaatnya terus-menerus mengalir. Kalau manfaatnya terus terpakai, maka pahalanya pun terus mengalir kepada orang yang mati tadi. Sehingga orang yang telah wafat, rahimahullah, akan mendapatkan pahala tambahan dari tiga tadi. Dari ilmu yang diajarkannya. Kedua, dari sodakoh yang jariah. Membangun masjid misalnya, membangun pondok pesantren. Selama masjid dan pondok pesantren itu dipakai untuk talabatul ilm, maka dia terus mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, waladun saleh. Waladun saleh. Anak yang saleh yad'u lahu. Sehingga ketika beliau mewasiatkan untuk mengirimkan Al-Fatihah, kamu baca Al-Fatihah saja, otomatis akan terkirim pada orang tuanya. Bismillah ta'ala. Yad'u lahu, yang lebih baik dari itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam Quran dan dalam sunnah. Itu afdal wa afdal dari apa yang diwasiatkan oleh beliau. Rahimahullahu ta'ala wa rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Naam, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apa sholatnya sah jika seseorang terkadang teringat dengan omongan orang lain ketika sholat dan di dalam hati tanpa sengaja berbicara? Misalnya, jangan dengarkan syaitan atau lawan waswas syaitan. dan terkadang muncul di benak ingin menanyakan kepada Ustaz tentang sesuatu. Intinya apakah boleh berbicara dalam hati ketika sholat? Ana sering seperti ini Ustaz hingga sholat ana ulangi berkali-kali. Atas jawabannya jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Seharusnya enggak mesti diulangi. Karena sholatnya sah. Sudah kita katakan, semua bisikan-bisikan dalam hati yang tidak terucap di mulut tidak merusak sholat. Saya ulangi, apa yang masih terbesit di pikiran, di dalam hati, tidak merusak sholat. Hanya saja ada dua jenis. Ada pikiran-pikiran, ucapan-ucapan dalam hati yang berkait dengan sholat. Maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau ucapan-ucapan itu yang sama sekali tidak berkait dengan sholat, itu namanya ngelambiar atau ngelamun. Nah, itulah yang akan mengurangi nilainya sholat. Tapi pahalanya atau sahnya tetap sah sholatnya. Tetapi kalau di mulut terucap, diam, jangan ribut. Batal dia sholatnya. Tetapi kalau masih dalam hati, tidak batal sholatnya. Walaupun kalau tidak berkait dengan sholat, itu akan mengurangi nilai sholat. Berarti dia sholatnya ngelamun. Ngomong kesana, ngomong kemari, bicara sana, bicara ini. Tetapi kalau untuk kepentingan sholat, misalnya dia dibisiki was-wasah dari syaitan, kemudian dia katakan, audzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hati, mengatakan, dusta kamu. Kamu gak benar, ini bisikan syaitan. Itu gak apa-apa. Karena berkait dengan sholat. Termasuk ketika imam membaca bacaannya, kemudian engkau memahami isi bacaannya. Kemudian takut, berlindung pada Allah dari api neraka. Kemudian imamnya membaca tentang surga. Kamu ingin, dan terucap dalam hati, ya Allah masukkan aku ke surga. Itu tidak merusak sholat sama sekali. Barakallahu fikum, karena itu berkait dengan sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah orang yang mati bunuh diri masih ada kartu bitokoh? Kemudian, semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua dalam al-haq. Ustadz izin bertanya, ana merantau di kota lain, tapi di sini sholat tidak menggunakan protokol kesehatan. Ana tidak pernah sholat Jumat atau sholat jamaah semenjak ada COVID, kecuali masjid yang menggunakan protokol kesehatan. Apakah keputusan ana salah? Mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Waiyakum jazakumullahu khairan. Berarti ada dua pertanyaan ini. Nah, Ustaz. Pertanyaan yang pertama tentang bunuh diri. Ada ancaman dari Nabi yang sangat keras. Siapa yang membunuh diri, ya maka dia akan tersiksa dengan cara ketika dia bunuh diri itu selama-lamanya. Nah, kalimat selama-lamanya dikira oleh sebagian orang bahwa itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Padahal terkait dengan ini adalah ancaman. Kata para ulama, yang namanya ancaman, biarkan sebagai ancaman. Bisa iya, bisa tidak. Artinya bisa kekal, bisa tidak. Karena Allah SWT ketika mengancam, beda dengan ketika berjanji. Kalau berjanji, pasti ditepati. Tapi kalau mengancam, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Allah memiliki sifat pemaaf. Maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Maka bisa jadi dikurangi pahalanya. Atau bisa jadi dibatalkan bahkan. Bisa jadi dengan berbagai macam sebab. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana orang tadi yang mati bunuh diri, apakah masih punya bitokoh, saya tidak tahu. Karena tidak tahu siapa yang bunuh diri. Apakah ketika dia bunuh diri, dia memiliki akidah yang lurus, memiliki tauhid, atau sudah melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, saya tidak tahu. Kalau dia asalnya bertauhid, mengesakan Allah SWT dalam ibadah, tidak merusaknya dengan syirik, ketika dia bunuh diri, tidak akan hilang tauhidnya. Kecuali ketika saat bunuh diri, dia menyatakan bahwa saya tidak percaya lagi dengan larangan-larangan dalam Quran ataupun dalam sunnah. Saya mau bunuh diri. Berarti masalahnya bukan bunuh dirinya. Tetapi dia sudah juhud menentang Quran dan sunnah, menantang Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak lagi memiliki bitokoh yang tertulis kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau ditanya apakah dia masih punya kartu bitokoh tadi, saya katakan tidak tahu. Karena orangnya siapa yang bunuh diri, saya tidak tahu. Ada tiga kriteria tadi. Yang pertama orang bertauhid, dan kemudian dia terpaksa bunuh diri karena tidak kuat dengan beban yang dia... Itu jelas dosanya sangat besar, tapi kartu bitaqah tertulis kalimat La ilaha illallah masih ada padanya. Jenis kedua, kalau yang awalnya dia sudah memiliki berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, maka tentunya dia tidak memiliki bitaqah tersebut. Jenis ketiga, kalau dia tadinya punya tauhid, tetapi ketika dia bunuh diri, dia dengan menentang Allah dan Rasulnya. Artinya gugur tauhidnya. Karena bukan hanya bunuh dirinya, tetapi dia menantang. Saya tidak peduli walaupun Allah melarang. Saya tidak peduli walaupun Rasulullah melarang. Dan saya, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kufur dan juhud, menentang Quran dan Sunnah, maka itu adalah tentunya batal keislamannya, dan dia kekal dalam neraka seperti yang diancamkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dia akan tersisa dengan bentuk siksaan ketika bunuh dirinya terus-menerus selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, kita sebagai penonton, artinya sebagai saksi, maka kita berhusnudzon kalau dia muslim, dia masih muslim. Karena kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Mudah-mudahan bisa dipaham. Artinya kalau kita di pihak orang yang ingin menyolatkan, maka kita akan jawab selama dia muslim, walaupun bunuh diri, boleh disolatkan. Sehingga tidak mengapa disolatkan oleh keluarganya, oleh sanak familinya. Adapun tokoh-tokoh ahli agama, da'i, ustadz, sebaiknya jangan menyolatkan. Kenapa? Hukuman buat mereka. Lihat orang-orang baik tidak mau menyolatkan. Karena matinya bunuh diri. Ini namanya tahdziran. Peringatan bagi orang-orang yang lain. Jangan melakukan hal yang sama. Lihat tuh si fulan bunuh diri, yang menyolatkan cuma 3 orang. Cuma 5 orang saja. Semua orang-orang baik tidak ada yang menyolatkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Ustaz, yang tadi tercampur atau satu, masih satu pertanyaan tentang protokol kesehatan. Itu tergantung daerahnya, barakallahu fikum. Kalau daerahnya memang masih sangat mengerikan, berbahaya, merah menyala atau hitam, ya Anda benar. Jangan melakukan atau jangan mendatangi perkumpulan-perkumpulan, dan kalaupun sholat, terpaksa di rumah. Terpaksa di rumah karena ada darurat. Dan itu ada fatwa para ulama tentang itu. Tetapi kalau dalam keadaan sudah aman, pemerintah juga sudah mengizinkan dengan protokol, maka kerjakan dengan protokol. Barakallahu fikum. Kalau ternyata lebih aman dari itu, tidak mengapa untuk kembali normal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, walhamdulillah telah kita bacakan seluruh pertanyaan yang sudah kita siapkan pada kesempatan kali ini. Dan juga walhamdulillah kita telah dengarkan acara untayan Mutiara Indah Imam Nawawi dengan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian kajian dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dan telah kita ikuti semua, walhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asawet yang telah menyampaikan kajian dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin kita akan akhiri pertemuan acara untayan Mutiara Indah Imam Nawawi pada kesempatan pagi hari ini. Akhir kata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.